سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله الحمد لله kita berjumpa kembali. Dan pembahasan kita kemarin tentang masalah surga, dan poin terakhir yang kita bahas adalah pakaian-pakaian ahli surga. Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-23 menyatakan A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka diberi perhiasan di dalamnya dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara-mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Pakaian sutra adalah pakaian yang diharamkan bagi setiap mukmin laki-laki di dunia. Karena itu akan menjadi pakaian mereka di akhirat di surga. Dan pakaian ini tidak akan pernah lusuh selama-lamanya. Tidak seperti di dunia, sekian lama kita pakai, cuci, jemur, pakai, cuci, jemur. Lama-lama akan belel, akan lusuh, akan pudar. Di surga, itu tidak akan demikian. Sebagaimana mereka pun tidak akan memperoleh penderitaan, tidak akan pernah juga berkurang masa mudanya selama apapun mereka hidup di akhirat nanti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma yadkhulul jannata yan'amu wa la yab'as wa la tabla thiyabuh wala yafna syababu." Siapa yang masuk surga, dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan penderitaan. Tidak pernah pakaiannya itu lusuh, belel, kumal atau usang, dan kemudaannya pun tidak akan pernah berkurang. Mereka akan muda selamanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dimasukkan ke dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah dengan sanad yang sahih. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ka'anna wujuhahum daw'ul qamari laylatal badr wa zumratu thaniyah ala launi ahsani kawkabin zarifin fis sama' likulli wahid minhum zawzatan al-huril 'ain ala kulli zawzatin sab'una hullah yura mukhu suqihima min wara'i luhumihima wa hulaliha tamira syarab al-ahmar min az-zujajatil bayda. Rombongan pertama orang yang akan masuk surga, wajah mereka itu tak ubahnya seperti bulan pada malam purnama, cerah, bercahaya. Dan rombongan kedua, wajah mereka itu seperti bintang kejora di langit, bintang yang sinarnya amat sangat paling terang. Masing-masing penduduk surga itu akan diberikan dua orang bidadari surga. Pasti ta'adud ahli surga di surganya tak nanti. Di dunia enggak sempat atau enggak berani, tapi di akhirat mah pasti. Nah, dua bidadari surga. Dan masing-masing bidadari itu memakai 70 daun yang terbuat dari sutra, sampai sumsum kedua betisnya pun terlihat dari balik dagingnya. Saking indahnya. Oleh karena itulah, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihatnya minuman warna merah dari gelas kaca yang putih. Ini menjelaskan bagaimana, salah satu yang dijelaskan di sini, pakaian para bidadari surga terbuat dari gaun sutra yang amat sangat indah. Inilah beberapa keterangan tentang pakaian ahli surga. Jadi di surga tidak ada kain dengan kualitas rendah yang dikilo, tetapi seluruhnya adalah terbuat dari sutra. Selain pakaian, di surga juga ada hamparan-hamparan permadani yang indah. Selain menciptakan nuansa keindahan, juga memberikan kenyamanan dan kenikmatan yang tiada tara. Surah Al-Ghasyiyah ayat 13-16 menyatakan, fiha surur marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa nabariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Di dalam surga itu ada surur ranjang-ranjang yang ditinggikan, gelas-gelas yang diletakkan rapi dengan jarak yang dekat, mudah diraih, dan bantal-bantal yang tersusun indah, serta wazarabiyyu mabthuthah, permadani-permadani yang terhampar. Mereka duduk di atas permadani-permadani itu yang sebelah dalamnya itu terbuat dari sutra. Sebagaimana surah Ar-Rahman ayat 54 menyatakan, muttaki'ina fiha muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak. Mereka itu sandar di atas permadani, berupa permadani yang sebelah dalam itu terbuat dari sutra. Ada lagi bantal-bantal yang berwarna hijau, permadan yang amat sangat indah. Ayat ke-76 dari Ar-Rahman menyatakan, muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Dan permadani tersebut tidak ada di dunia saking indahnya, karena bagian dalamnya itu terbuat daripada sutra. Selain pakaian, selain juga permadani, ada hal yang merupakan kenikmatan tambahan bagi seluruh penghuni surga. Mereka akan memperoleh pasangan-pasangan berupa bidadari-bidadari surga. Al-Waqi'ah 22 dan 23 menyatakan, wa hurun 'in ka'amsalil lu'lu'in maknun. dan di dalamnya ada bidadari-bidadari surga, seolah-olah mutiara-mutiara yang tersimpan. Dalam An-Naba ayat 31-32 dikatakan, Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa'anaba wa kawa'iba atroba. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa akan memperoleh keberuntungan berupa kebun-kebun dan buah-buah anggur, wa kawa'iba atroba dan kawa'ib. Kawa'ib itu wanita-wanita yang berusia remaja, atroba yang sebaya. Kawa'ib dikatakan adalah seorang wanita cantik yang kedua buah dadanya itu menonjol dengan sangat indah. Sedangkan atrab adalah sebaya. Antara si penghuni surga dengan si bidadari tersebut benar-benar sebaya dalam segala halnya. Al-Waqi'ah 35-37 menjelaskan, Inna ansya'na hunna insya'a faja'alna hunna abakara uruban atroba. Sesungguhnya kami telah menciptakan bidadari-bidadari surga dan sebagus-bagusnya. Faja'alna hunna abakara. Kami jadikan mereka itu selalu dalam keadaan perawan. Uruban atroba. Mereka itu urub dan atrob. Urub artinya penuh gairah dan penuh cinta kepada pasangannya. Sedangkan atrob maknanya adalah sebaya. Anas menuturkan tentang sabda Rasul alaihi salatu wasalam tentang keharuman yang ditebarkan oleh badan dari bidadari surga ini. Kata beliau, seandainya kamu melihat seorang wanita surga turun ke bumi, niscaya dia akan memenuhi seluruh ruang dalam langit ini dengan wangi harum yang semerbak. Dan niscaya terang benderanglah antara langit dan bumi tersebut. Bayangkan langit dan bumi seperti ini sangat luas. Keluasannya bagaikan tak terbatas menurut kita saking luasnya. Kalau tidak dari turun seluruh alam jagat raya itu begitu harum dengan keharuman yang menyenangkan dan tidak memabukkan atau tidak membuat orang yang menciumnya menjadi enak. Bayangkan kalau bidadari sebagai sumber garam itu di dekat kita dengan jumlah yang tidak satu. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Di sini diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang jayid. Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid juga meriwayatkan hadis ini. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, seseorang penghuni surga duduk di surga selama 70 tahun sebelum dia pindah. Kemudian istrinya, salah satu istri datang kepada dia dan dia melihat wajahnya pada pipi istrinya itu amat sangat bening, lebih bening dibandingkan dengan cermin. Intan perhiasan yang terkecil yang dipakai dapat menyinari antara timur dan barat. Lalu sang istri memberi salam kepadanya. Dia pun menjawab salamnya, lalu bertanya, Man anti, siapakah engkau? Dia menjawab, Al-Mazid, aku adalah Al-Mazid. Al-Mazid maknanya adalah nikmat tambahan di surga. Ia memakai 70 pakaian yang sangat-sangat indah. dan yang paling kecil dari pakaian itu seperti gunung Nu'man karena bagusnya. Nu'man adalah sebuah nama bukit di Arab. Pakaiannya berasal dari pohon tuba yang kemarin kita pernah jelaskan salah satu jenis pohon yang ada di surga. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa yang Allah ungkapkan dalam surah Qaf ayat 35 tentang ahli surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka, bagi para ahli surga, akan memperoleh apa saja yang mereka inginkan di dalamnya. Wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada mazid, ada tambahan. Dan tambahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bidadari surga yang tadi disebutkan. Nah, bidadari surga yang akan menjemput calon suaminya di surga kelak sejak sekarang itu sudah ada. Dan memantau keadaan calon suaminya sekalipun calon suaminya tersebut masih hidup di dunia dan memiliki istri di dunia. Ketika calon suaminya tersebut disakiti oleh istrinya yang ada di dunia, maka sang bidadari surga tersebut marah dan mengumpat mendoakan keburukan kepada wanita yang menyakiti calon suaminya tersebut. Padahal wanita yang menyakiti ini istri dari laki-laki ini di dunia. Salah satu hadis yang diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min qawlil 'ain la tu'zihi qatalakillah fa inna indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilayha. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dia di akhirat berupa bidadari surga itu akan berkata, la tu'zihi qatalakillah, jangan kau sakiti dia, semoga Allah memerangimu. Innama huwa indaki dakhilun, sungguhnya dia itu sementara aja ada di sisimu, hanya selewat gitu. Yushiku ayyufariqaki ilayna, sebentar lagi dia akan berpisah denganmu menuju aku. Jadi para suami yang mukmin yang soleh, ketika disakiti oleh istrinya di dunia, dia dibela oleh istrinya di akhirat dari bidadari surga. Istrinya yang menyakiti di dunia itu dimarahi itu oleh istrinya di surga. Dan ini cukup menghibur bagi para suami. Ketika dia disakiti oleh istrinya baik, dicemberuti, diomeli, dibentak, dipelototi, didiamkan, atau disakiti dalam bentuk yang lainnya. Dan itu tentu saja menghadirkan rasa ketidaknyamanan dalam hati setiap suami. Bagaimana cara untuk mensikapinya agar kita tidak terlalu tertekan dengan kondisi atau situasi seperti itu? Ingatlah hadis ini, bahwa kita para suami itu dibela oleh bidadari surga. Istri kita di dunia itu sedang dimarahi, dimaki-maki itu oleh madunya sang bidadari surga di akhirat. Mengingat ini, kita para suami bisa tersenyum ketika dibentak, dimarahi oleh para istri. Dan pasti para istri nanti kalau seperti itu kejadian akan bingung. Kok kamu saya bentak-bentak, biasanya balik membentak, kok ini malah tersenyum? Kita jawab, sekarang saya sedang ada yang membela wanita lain yang luar biasa cantiknya. Nama sewat pasti istrinya, siapa dia? Rasul bidadari surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. La tu'zihi qatalaka illa fa innama huwa 'indaki dakhilun yashiku ay yufariqaki ilayna." Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali sang bidadari surga di akhirat. Itu akan berkata, jangan kamu sakiti dia, hei, semoga Allah memerangimu. Dia hanya sementara di sampingmu, sebentar lagi dia akan berpisah dari menuju kepadaku. Dan ini cukup memberikan hiburan yang menenteramkan, serta minimalnya mengurangi ketidaknyamanan dalam situasi seperti itu. Itulah para wanita di surga. Para bidadari surga sebagai mazid atau nikmat tambahan di dalam kehidupan di surga. Lalu bagaimana servis atau pelayanan yang diberikan oleh para bidadari surga untuk para penghuni surga tersebut? Salah satu pelayanannya adalah mereka menyanyi dengan nyanyian yang amat sangat merdu yang belum pernah terdengar oleh seorang pun. Kalau di dunia saja, para seniman nyanyi, para pengagum nyanyian merasa terhipnotis dengan lagu, dengan nyanyian. Sampai mereka berjingkrak-jingkrak, sampai teriak-teriak, sampai merem melek ketika menyanyikan atau mendengarkannya. Memiliki seolah-olah nyanyian itu memiliki kekuatan magis kepada para pendengarnya yang amat sangat hobi itu di dunia. Dengan suara yang merdu untuk ukuran di dunia, di akhirat. Sang bidadari dari surga nyanyiannya jauh lebih merdu lagi. Dengan kemerduan yang belum pernah terdengar ketika di dunia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahadits Al-Ihya. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang sangat merdu yang kemerduannya belum pernah didengar oleh seorang pun dimanapun. Ketika pernah mendengar nyanyian yang amat sangat merdu itu enggak ada apa-apanya dibanding nyanyian sang bidadari surga. Isinya juga tidak vulgar. Tidak mesum, tidak mengandung unsur foto pornografi. Di antara nyanyian yang disenandungkan oleh mereka adalah, kami adalah wanita yang baik lagi cantik. Istri dari seorang yang mulia. Mereka akan memandang kami dengan senang. Kami abadi dan tidak akan mati. Kami orang-orang yang setia dan tidak pernah berkhianat. Kami orang yang selalu bermukim atau berdiam di tempat kami dan tidak akan pernah berpergian. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Umamah radhiyallahu an, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min abdin yadkhulul jannah illa wa yajlisu inda ra'sihi wa inda rijlaihi thintan min huril 'ain. Yughanniyanihi bi ahsani sawtin sami'ahu al-insu wal jinn wa laysa bi mizmari syaitan walakin bi tahmidin lillahi wa taqdisih." Tidak ada seorang pun hamba yang masuk ke dalam surga kecuali akan duduk di sebelah kepalanya dan di sebelah dua kakinya dua orang bidadari surga. Kedua-duanya akan bernyanyi untuknya dengan suara yang sangat bagus, yang belum pernah didengar oleh jin ataupun oleh manusia. Nyanyian mereka itu bukanlah seruling-seruling setan, akan tapi itu adalah pujian kepada Allah dan pensucian terhadapnya. Inilah di antara hiburan yang diberikan oleh para bidadari surga. Selain itu, para ahli surga yang memiliki minimal satu orangnya dua istri dan mungkin bisa lebih, dengan kondisi yang penuh gairah, penuh cinta kasih sayang dan semangat yang menggebu-gebu, dengan usia yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, tapi masih dalam kondisi puncak-puncaknya dalam segala hal. Puncak stamina, puncak kematangan dan kedewasaan, puncak juga semangat, gairah, cinta dan kasih sayang seluruhnya. Maka di surga satu orang laki-laki diberi kemampuan untuk melampiaskan syahwat, baik syahwat terhadap makanan, minuman, termasuk syahwat terhadap istrinya, dengan kekuatan 100 orang laki-laki di dunia. Kalau umpamanya di dunia kita makan dalam keadaan yang sangat lapar, makanan yang sangat enak, suasana yang sangat nyaman, paling maksimal 2 piring nasi, setelah itu sudah habis, dalam arti kenyang. Kalau toh dilanjutkan tidak lagi terasa sebagai suatu kenikmatan, bahkan menjadi sesuatu yang membuat kita menderita karena terlalu kekenyangan. Minum juga seperti itu, termasuk melakukan hubungan seksual dengan istri juga. Setelah selesai maka sudah, kita tidak akan lagi merasakan kelanjutan dari kenikmatan dari seluruh yang disebutkan tadi. Adapun di akhirat berbeda, diberikan kekuatan 100 kali lipat dari kekuatan laki-laki di dunia. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu ayat surah Az-Zukhruf ayat 71, Allah berfirman, "Wa fiha ma tastahihi al-anfus wa taladul ayun." Di dalam surga itu terdapat segala hal yang diinginkan oleh hati dan amat sangat menyenangkan untuk dipandang. Zaid bin Arqam menuturkan bahwa seorang laki-laki ahli kitab menemui Nabi SAW sambil berkata, "Wahai Abul Qasim, engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kamu pasti akan diberikan kekuatan 100 laki-laki dalam hal makan, minum, dan hubungan seksual." Ahli kitab itu mendebat, orang yang makan dan minum itu nanti akan BAB loh, akan membutuhkan WC, padahal di surga tidak ada kotoran. Nabi SAW bersabda, BAB mereka itu akan berupa aliran keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka, yang menebar aroma minyak kasturi, lalu perut mereka kembali kosong. Makan 100 orang laki-laki bisa berapa porsi itu? Minimal 100 porsi. Dan itu nikmat terus, yang tentu saja kenikmatannya jauh berbeda dengan di dunia. Bahkan Anas dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib, dan hadis ini memiliki beberapa riwayat yang menguatkan. Di antaranya ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani dalam kitab Mishkatul Masabih. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan seorang mukmin di surga diberikan kekuatan demikian demikian demikian dalam hal berhubungan dengan suami istri. Ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Beliau menjawab, ia diberi kekuatan 100 kekuatan pria yang ada di dunia. Oleh karena itulah, maka tidaklah heran apabila para laki-laki ahli surga di surga kelak memiliki banyak istri, minimalnya 2, dan ada juga yang lebih seperti orang-orang yang mati syahid, dan itulah yang dimaksud dengan mazid di dalam ayat yang menyatakan waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Salah satu makna dari tambahan tadi adalah bidadari-bidadari surga tadi. Selain adanya bidadari surga dan juga nyanyian-nyanyian dari bidadari surga, para ahli surga juga diberi perhiasan berupa emas dan perak serta pakaiannya sutra. Ketiga perhiasan ini, emas, perak ataupun sutra, diharamkan bagi kaum mukminin laki-laki di dunia. Untuk apapun itu, baik umpamanya perhiasan yang dipakai dalam tubuhnya, cincin, gelang, atau kalung, atau apapun, atau dijadikan sebagai wadah-wadah untuk makan, minum, atau yang lain-lainnya, itu diharamkan ketika di dunia. Tapi di akhirat, itu semuanya menjadi pakaian dan perhiasan mereka sehari-hari di surga. Al-Hajj 23 menyatakan, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka Islamnya diberi perhiasan-perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, kata Imam Al-Iraqi, hadis ini sanadnya hasan, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau kana adana ahlil jannati hilyatan ujat bi hilyati ahli dunya jami'a, lakana ma yuhallihi Allahu bihi fil akhirati afdal min hilyati ahli dunya jami'a." Seandainya perhiasan penduduk surga yang paling rendah dibandingkan dengan perhiasan seluruh penduduk dunia semuanya, maka pasti perhiasan di akhirat yang Allah berikan kepada penghuni surga yang terhormat itu lebih utama, lebih berharga, lebih baik daripada seluruh perhiasan penduduk dunia yang ada di alam jagat raya ini. Miqdam menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan anugerah-anugerah apa saja yang akan Allah berikan kepada orang yang mati syahid, beliau menyatakan akan disimpan di atas kepalanya mahkota keagungan yang permatanya terdiri dari yakut yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Inilah perhiasan-perhiasan bagi para ahli surga yang jauh lebih baik dibanding perhiasan apapun yang ada di dunia ini. Selain itu, di surga juga ada sapu tangan. Tentu saja sapu tangannya tidak sama dengan satu sapu tangan yang ada di dunia ini dari segi keindahan dan kualitas serta segala-galanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah berupa sepasang jubah yang terbuat dari sutra yang tipis. Melihat hal itu, orang-orang pun tercengang karena kagum dengan keindahan dari jubah ini. Melihat itu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad di surga jauh lebih baik daripada jubah ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih dan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahwa di surga ada sapu tangan. Selain itu, di surga pun ada pasar. Cuma pasarnya jangan dibayangkan seperti pasar tradisional di kita. Kotor, becek kalau musim hujan, bising, banyak penipuan, banyak copet, sehingga kita tidak merasa nyaman berlama-lama di pasar seperti itu. Ah, di surga tentu saja tidak seperti itu. Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasul alaihissalam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar. Para ahli surga mendatangi pasar tersebut setiap Jumat. Lalu bertiuplah angin kepada mereka dari arah utara, dan tiupan angin itu menerpa wajah dan pakaian mereka. Dan ini berakibat bertambah indah dan bertambah tampan wajah dan bodi mereka tersebut. Ketika mereka pulang menemui istri-istri mereka dalam keadaan yang semakin tampan dan semakin mempesona, istri-istri mereka yang berupa bidadari-bidadari surga itu berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah, semakin bertambah mengagumkan dibanding ketika engkau meninggalkan kami tadi. Maka para laki-laki ahli surga pun menjawab, demi Allah, engkau pun semakin bertambah indah dan semakin bertambah mempesona dibanding ketika kami meninggalkan engkau tadi. Ini menunjukkan bahwa di surga nanti ada pasar. Ada kenikmatan lain yang merupakan puncak kenikmatan yang teralami oleh para ahli surga dibanding kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan yang tertinggi di surga yaitu bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang amat sangat indah. Keindahan inilah yang membuat itu merupakan kenikmatan terbesar yang ada dalam surga bagi para penghuni surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai, menyukai keindahan. Kalau di dunia saja ada laki-laki yang tampan wajahnya, ada wanita yang cantik rupanya, semua orang betah memandangnya. Dari ketampanan dan kecantikan manusia di dunia terpancar, memancarkan keindahan yang menghadirkan sebuah perasaan yang sulit untuk diungkapkan di dalam hati. Pokoknya begitu indah. Apalagi melihat keindahan wajah Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah Yunus ayat 26 dikatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan ada balasan kebaikan waziyadah, dan ada balasan tambahan, bonus. Dan tambahan yang dimaksud di sini adalah bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Syuhaib meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah yaqulu Allah Azza wa Jalla turiduna syai'an azidukum?" Fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljannah wa tunajjina minan nar qal fayakshifu alhijab fama utu shay'an ahabba ilayhim minan nawar ila rabbihim thumma tala hadhihi alayah lilladhina ahsanu alhusna wa ziyadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ahli surga telah masuk surga, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian menginginkan hal lain yang aku tambahkan kepada kalian? Mereka para ahli surga itu menjawab, ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi ahli surga sudah merasa cukup dengan seluruh kenikmatan yang mereka rasakan itu. Jangankan kenikmatan di surga ya, di dunia saja orang ini sudah merasa amat sangat betah hidup di dunia walaupun banyak mengalami kesulitan. Apalagi yang banyak mengalami kesenangan, lebih betah di surga, jauh lebih betah lagi daripada itu. Makanya ketika Allah tawarkan tambahan dunia, aku berikan tambahan nikmat kepada kalian, mereka sudah merasa cukup. Lalu Allah menyingkapkan hijabnya, penghalang yang tadinya dia tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia ataupun di akhirat. Tapi saat itu di surga Allah singkapkan hijabnya. Para ahli surga pun memandang wajah Allah, terbelalaklah mereka. Dan keindahan melihat wajah Allah itu merupakan kenikmatan yang pun melebihi kenikmatan lainnya yang ada di dalam surga. Sehingga disebutkan sama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada mereka melebihi daripada kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam membacakan surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan ada balasan tambahan. Yang dimaksud balasan tambahannya itu adalah bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Rasul alaihi salatu wasalam menjawab dengan pertanyaan balik, apakah kalian silau enggak, berdesak-desakan enggak ketika melihat bulan pada malam purnama? Mereka semuanya menjawab, tidak ya Rasulullah. Apakah kalian mengalami berdesak-desakan atau silau enggak ketika melihat matahari yang tidak dihalangi oleh awan? Mereka juga menjawab, tidak. Kata Rasulullah SAW, kalian pun akan melihat Allah seperti itu pula. Jadi tidak perlu berdesak-desakan saling dorong untuk bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan yang terindah, kenikmatan yang ternikmat bagi para ahli surga di surga nanti. Sekarang bagaimana bentuk fisik dan ukuran fisik para ahli surga dan berapa usia mereka di dalam surga tersebut? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih dan juga oleh Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang sesungguhnya. Tingginya 60 hasta. Satu hasta itu kira-kira hampir setengah meter, 46,2 cm, kira-kira begitulah menurut para ahli bahasa. Sehingga kalau tinggi Nabi Adam alaihissalatu wassalam 60 hasta, berarti tingginya beliau itu hampir 30 meter itu. Kalau zaman sekarang gak ada ya yang 2 meter aja jarang. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata, cepatnya pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu tuh, yaitu para malaikat. Lalu dengarlah jawaban salam penghormatan mereka kepadamu. Karena itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak-anak turunanmu. Lalu Nabi SAW meneruskan ceritanya. Lalu Adam pun pergi menuju kelompok malaikat yang dituduhkan oleh Allah. Lalu mengucapkan Assalamualaikum. Mereka, para malaikat, menjawab Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kata Nabi SAW, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam, sama seperti bentuk fisik Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, tingginya 60 hasta dan bentuk tubuh ini terus menerus berkurang sejak dia diciptakan hingga sekarang. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilahirkan dan diciptakan dalam postur tubuh setinggi itu. Dan semakin kesini semakin mengecil-mengecil sampai di zaman kita sekarang ini ukurannya seperti yang kita alami sekarang ini. Akan tetapi itu di dunia saja terjadi. Di akhirat maka para penghuni surga akan tetap berpostur dan memiliki ukuran tubuh seperti Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam yang tingginya mencapai 60 hasta. Itulah keadaan para ahli surga di surga. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, keterangan tentang surga masih sangat banyak dan banyak poin-poin menarik lain yang belum kita kupas. Insyaallah kelanjutan dari kajiannya kita teruskan hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Saya sengaja lebih awal menutup kajian ini karena memberikan waktu yang lebih luang untuk tanya jawab, mengingat maghribnya ini lebih awal dari biasanya. Ya, kalau di Bandung jam 15.42 sudah masuk maghrib. Sampai di sini dulu dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ya. Afif Awas untuk memandu. Nah, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya khotbah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz di kesempatan sore hari ini. Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau dengan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Bapak Maulana di Bekasi. Silakan Pak Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang anak sering jalan gitu. Terus kadang lihat pemandangan yang indah, teringat surga gitu Ustaz. Itu sebagai pemacu buat ibadah anak gitu. Apakah ini bisa dibenarkan? Kadang ada apa syubhat gitu kalau kita beribadah mengharap surga itu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan gitu aja Ustaz. Syukuran barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan intinya, boleh enggak kita beribadah dengan niat karena ingin masuk surga. Itu ya pertanyaan intinya. Iya, Allah dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sering mengiming-imingi kita dengan iming-iming surga agar kita terdorong untuk beramal. Juga sering mengiming-imingi kita dengan selain surga, umpamanya dengan rahmat, dengan maghfirah. Bahkan Allah dan Rasulnya pun dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih sering mengiming-imingi kita dengan iming-iming duniawi. Sebagai contoh umpamanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu benih yang kemudian dari satu benih itu menumbuhkan 7 batang pohon. Dari satu batang pohonnya melahirkan 100 benih lagi. Jadi 700 kali lipat. Ini iming-iming Allah bagi orang yang berinfak akan diganti sampai 700 kali lipat. Hadis juga menyatakan demikian. Kemudian ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup yang dia hadapi dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini iming-iming dunia agar orang terdorong untuk bertakwa. Bahkan Nabi Musa bersabda, man ahabba ayyub syata fi rizki wa ayyub syata fi asari faliyasil rahimah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ini iming-iming dunia agar kita terdorong untuk silaturahmi. Nabi memberi iming-iming kalau silaturahmi usia panjang, rizkinya lebih luas. Nah, andai kita tidak boleh melakukan ibadah karena menginginkan hal-hal yang diiming-imingkan tadi, kenapa Allah mengiming-imingi kita dengan iming-iming yang demikian agar memotivasi kita untuk beramal? Dan adanya iming-iming tadi menunjukkan boleh kita beribadah karena ingin surga, boleh kita beribadah karena ingin ampunan, boleh kita beribadah karena ingin tahta, boleh kita silaturahmi karena ingin dipanjangkan umur dan karena ingin dilapangkan rizkinya, tidak masalah. Sebaliknya juga boleh kita setelah membaca neraka yang nanti insyaallah seusai surga kita masuk ke dalam neraka. Maksudnya masuk ke bahasan tentang neraka. Na'udzubillah ya kita masuk ke nerakanya. Nah, kita memberikan penjelasan tentang neraka. Karena itulah muncul rasa takut masuk neraka. Rasa takut ini kemudian mengerem kita dari kemaksiatan. Karena apa? Motifnya karena takut neraka. Lalu memasuk kita untuk ibadah karena takut neraka. Itu boleh. Al-Quran menyatakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang takut terhadap makam Allah, takut terhadap kedudukan Allah, takut terhadap azab Allah, takut terhadap siksa Allah. Kemudian wanaha nafsa anil hawa. Dia karena takutnya itu menahan diri dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali dia. Dia dimasukkan ke dalam surga menunjukkan benar dia. Motifnya benar, amalnya benar, amalnya ibadah. Nahan hawa nafsu, motifnya karena takut ke dalam neraka. Dan Allah pun sering menakut-nakuti kita dari neraka. Fattakun narul lati indat lil muttaqin umpamanya. Maka takutlah kamu ke dalam neraka, kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah menyuruh kita takut ke dalam neraka. Takut ini menahan kita dari hawa nafsu, dari maksiat, dan mendorong kita untuk ibadah. Itu dibenarkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu dibenarkan menurut Quran dan Sunnah, berarti itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ada orang yang terlalu berlebih-lebihan, kita ibadah itu jangan memperhitungkan surga atau neraka, ikhlas saja karena Allah, bahkan kita bukan pedagang gitu. Siapa orang yang ibadah karena ingin surga itu seperti pedagang, jual sesuatu karena ingin dapat keuntungan. Itu terlalu berlebihan karena bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyatakan ibadah kita itu ibadah orang mukmin, ada khaufan wa tama'an, ada rasa takut dan rasa harap. Takut kepada azab dan neraka Allah, harap rahmat, maghfirah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lagi motif itu benar dan tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Oleh karena itu, maka makna ikhlas adalah, ya, makna ikhlas menunjukkan atau meniatkan amalan untuk ridho Allah. Itu saja. Dan Allah ridho kalau kita meniatkan amalan karena ingin surga, karena takut neraka, atau kan hal-hal lain yang diiming-imingkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari Pak Abdul Aziz. Pak Aziz ya, di Ciledug, Tangerang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, dikecilkan radionya atau agak jauh, Pak. Silakan. Ya. Pertanyaan saya begini. Di dalam hidup ini kan kita emang diharuskan mencintai Allah, hanya Allah yang di hati kita. Terus iya. Pada saat kita menghadapi kesulitan, pokoknya kesusahan, kita perasaan kita ingin kembali aja gitu pada Allah. Iya. Kembali pada Allah kan berarti menuju kematian. Iya. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Jadi mengharapkan kita kematian. Ya, terpaut pada Allah gitu, ingin kembali aja gitu. Di dalam ketika menghadapi berbagai masalah begitu, Pak ya. Iya. Nah, dan ujian demikian. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Jadi mungkin inti pertanyaan Bapak penanya barusan, dibolehkan enggak kita kembali kepada Allah di saat kita mengalami kesulitan, penderitaan gitu ya. Kalau pertanyaan hanya itu kan dibolehkan, tapi wajib, harus. Dibanding ketika kita mengalami kesulitan, kita lari ke dukun, kita lari ke tempat-tempat hiburan yang penuh maksiat, ke tempat-tempat syaitan laknatullahi alaih, itu akan memperburuk. Jadi kembalilah kepada Allah. Cuma ada cumanya, janganlah kembali kepada Allah hanya di saat kita mengalami kesulitan semata-mata, tapi juga ketika kita tidak sedang mengalami kesulitan kepada Allah. Umpamanya ketika kita memperoleh kesenangan, rizki, kita harus sadar dari mana rizki, kesenangan dan kebahagiaan ini datang. Apakah murni hasil usaha kita? Bukan. Itu anugerah Allah. Allah ingin membuat kita tertawa dengan cara diberi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Lalu kita senang, gembira, tertawalah kita. Allah mengatakan surah An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya dialah Allah yang membuat kalian tertawa atau kalian menangis. Kita tertawa karena dibuat tertawa oleh Allah. Kita menangis karena kita dimenangiskan oleh Allah dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Kalau mau menangis, kita dikasih musibah. Kalau Allah ingin membuat kita tertawa, dikasihlah kita kesenangan. Semuanya itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Inna dhalika ala Allah yasir. Likai la ta'saw ama fatakum wala tafraw bima atakum. Tidak ada satu pun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah kami tuliskan di Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Dan hal itu amat sangat mudah bagi Allah. Hal itu agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang lepas, yang luput dari kalian, dan tidak berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Karena semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberi anugerah, diberi kesenangan, kebahagiaan, kembalilah kepada Allah. Kita bersyukur, maka rizki atau nikmat itu akan Allah tambah. Tapi ketika kita tidak syukur atau bahkan kufur, Allah cabut nikmat itu dan Allah ganti dengan azab. Jadi kembali kepada Allah, tidak hanya dalam kondisi ketika kita mengalami penderitaan, musibah, kesulitan, tapi juga dalam setiap saat, setiap keadaan, baik suka atau duka, lapang ataupun sempit, senang atau susah, bahagia atau menderita, tetaplah untuk selalu dekat dengannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada tambahan apabila yang dimaksud dengan Pak Abdul Aziz tadi adalah kembali kepada Allah, maksudnya kita mengharapkan kematian di saat menghadapi berbagai ujian yang menerpa kita, bagaimana Ustaz hukumnya? Iya. Bolehkah kita berharap mati? Ya, ini perlu rinci. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah merinci di awal-awal bab meminta kematian ini dengan rincian yang cukup detail. Pertama, intinya begini. Kalau kita minta mati kepada Allah itu karena putus asa dari penderitaan dan kehidupan di dunia, karena umpah sengsara terus, susah terus, menderita terus, karena itulah kemudian dia tidak tahan berdoa, ya Allah matikan saya daripada saya menderita seperti ini, maka itu haram, itu tidak boleh, itu putus asa dari rahmat Allah. Allah menyatakan la taqutu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada beberapa kondisi yang dibolehkan, seperti umpamanya, kalau kita melihat kesempatan untuk mati mulia saat itu, belum tentu ada kesempatan lain untuk bisa mati semulia itu, lalu berdoa, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan mati mulia seperti itu, maka itu boleh. Seperti umpamanya mau jihad, perang lawan orang kafir, membela ajaran Islam, dan belum tentu perang ini akan ada untuk kedua ketiga kalinya. Belum tentu kita memperoleh kesempatan untuk syahid seperti itu. Lalu kita berdoa, ya Allah matikanlah saya sebagai syahid di jalanmu pada perang ini, karena ingin mati mulia. Maka itu boleh, itu yang pertama. Kedua, dibolehkan juga meminta mati bagi orang yang amat sangat puncak kecintaan dan kerinduannya kepada Allah. Dia ingin segera bertemu dengan Allah, rahmat Allah, curahan kasih sayangnya kepada dirinya di alam barzah dan di alam akhirat. Dia ingin mati bukan karena takut terhadap kehidupan dunia, bukan karena umpamanya dia itu apral atau putus asa, karena ketinggian ibadahnya, kebatan imannya, takwanya, lalu dia minta mati, itu dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika mau meninggal, disodori oleh Allah dengan dua pilihan, kamu hidup beberapa tahun lagi atau kamu mati sekarang, tapi kamu akan menempati tempat tertinggi yang disebut Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih mati, Allahumma Ar-Rafiqul A'la, ya Allah saya lebih memilih Ar-Rafiqul A'la, itu dibolehkan. Nah, adapun kalau umpamanya kita tidak tahu mana yang lebih baik, mati ataukah hidup, lalu kita ingin berdoa, maka berdoalah dengan doa Allahumma ahyina in kana hayatan khairan li, Allahumma ahyina in kana hayatan khairan li, ya Allah hidupkanlah aku apabila hidup ini lebih baik untukku, wa tawaffani in kaatil wafat khairal li, dan wa matikanlah aku kalau kematian lebih baik daripada aku. Jadi begitu ya, kalau kita mau berdoa jadi Allah matikan saja saya sekarang, enggak, sebab kita enggak tahu mati ataukah hidup yang lebih baik bagi kita di masa yang akan datang. Hanya Allah yang tahu. Tapi berdoa, ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik bagiku. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sangat banyak sekali masuk dari beberapa akhwat ini Ustaz, dari Ibu Ika Bekasi, Ibu Fitri Manggarai, Ummu Abdurrahman Bintaro, Ibu Kiki Raguna, dan beberapa akhwat yang lainnya yang bertanya Ustaz. Ustaz tadi menjelaskan tentang begitu banyaknya balasan bagi laki-laki yang salih yang masuk surga, dan hal itu memotivasi laki-laki untuk senantiasa taat dan berada di atas Islam hingga akhir hayatnya. Lalu bagaimanakah motivasi bagi perempuan dalam hal ini? Kenapa atau apa hikmah yang terkandung di dalamnya, di mana Nas tidak begitu banyak merinci balasan dan motivasi bagi kaum muslimah? Bagaimana pula keadaannya bagi wanita yang solihah di masa di ketika dunia, namun Allah takdirkan tidak bersuami atau tidak memiliki suami ataupun dalam kondisi janda dalam hal ini? Bagaimanakah balasan bagi mereka di kehidupan surganya nanti? Jazakallah khairan. Iya, ibu-ibu jangan khawatir ya. Jadi walahum fiha ma tashtahi anfusuhum, bagi mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan di dalam surga. Itu tidak hanya kepada para laki-laki, tapi juga kepada para wanita ahli surga. Kelezatan kenikmatannya tidak berbeda. Yang membedakan hanyalah amal, dan amal ini menentukan tingkatan dia di surga, dan tingkatan itu menentukan kadar atau kualitas dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau laki-laki menggiurkan itu kesenangan yang mereka alami di akhirat, wanita tidak kalah akan memperoleh kebahagiaan yang tidak kalah dibanding apa yang diterima oleh laki-laki semuanya. Baik dalam hal makanan, pakaian, kedudukan, termasuk pasangan hidup. Jadi wanita-wanita yang kelak akan masuk surga juga akan memiliki pasangan hidup yang sama-sama menyenangkannya, seperti kesenangan yang dialami oleh para laki-laki. Coba, apakah ketika seorang laki-laki berdua-dua dengan bidadari surga di akhirat nanti, laki-laki itu mengalami kesenangan, apakah itu juga tidak teralami oleh wanita dengan pasangannya di surga? Apakah ketika suami dengan istri di dunia bercumbu melakukan hubungan suami istri, apakah itu keindahan, kenikmatan dan kebahagiaannya hanya dialami oleh laki-laki dan tidak oleh wanita? Tentu saja teralami kedua-duanya oleh kedua-duanya dengan kadar yang tidak kalah. Bahkan seringkali para wanita itu memiliki merasakan kebahagiaan, kenikmatan melebihi dari apa yang dialami oleh laki-laki. Demikian juga yang di surga. Nah, bagaimana kalau wanita itu masih gadis dan meninggal? Apakah sampai di akhirat menjomblo? Tidak. Dia akan dinikahkan dengan orang yang masih bujang, sudah meninggal dalam keadaan soleh. Kalau dia matinya janda gimana? Tergantung suaminya nanti. Suami ahli surga enggak? Kalau suami ahli surga tetap akan bertemu dengan suaminya di surga. Tapi ingat, jangan ada perasaan bosan dong itu. Enggak. Kebosanan adalah penderitaan, dan tidak ada penderitaan di surga. Suami kita di dunia akan menjadi suami kita di akhirat, tapi dalam kondisi yang lain. Yang tampan, yang gagah, yang kuat, yang hebat, yang dahsyat, yang lembut, yang segala macam. Nah, inilah yang juga akan teralami oleh para wanita. Jadi jangan khawatir ibu-ibu ya. Sampai di sini insya Allah kita berjumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.